نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتنا عزكم الله كطويلة bahwasanya dakwah salafiyah dakwatu rahmah, sebuah dakwah yang menyelamatkan umat manusia dan jin dari kegelapan jahiliyah dengan berbagai macam bentuknya menuju kepada nur nubuah, cahaya nubuah, cahaya risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwah yang menyelamatkan umat manusia dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, gelapnya kekufuran menuju cahaya iman, gelapnya kebid'ahan menuju cahaya sunnah, gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ta'ah. Maka dakwah salafiyah ini memiliki mazaya, keistimewaan-keistimewaan yang cukup banyak. Di antara keistimewaannya ialah al-adl wa tawassut, dakwah yang adil, dakwah yang pertengahan antara sikap ifrat dan tafrit, sikap yang melampaui batas atau yang kurang. Wa min mazayaha, dan di antara keistimewaan dakwah salafiyah ini ialah asy-syumuliyah, dakwah yang mencakup semua sisi-sisi kehidupan manusia dan jin. Dakwah yang menjabarkan tentang perkara yang paling pokok, perkara akidah, perkara tauhid, sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan keseharian seseorang muslim, seorang insan, terkait dengan makan dan minumnya, terkait dengan pakaiannya, terkait dengan ada pada buang hajatnya bahkan. Wa min mazayaha, dan di antara keistimewaan dakwah salafiyah ialah bahwasanya dakwah salafiyah ini dibangun di atas prinsip al-wala wal bara'. Dakwah ini dibangun di atas prinsip cinta dan benci karena Allah. Dakwah salafiyah ini dibangun di atas dua asas yang begitu mulia, yaitu at-ta'sil wa at-tahdhir. At-ta'sil yakni bayanul haq wa ta'siluh, penjelasan tentang al-haq, penyebutan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip al-haq. Wa tahdhir yakni at-tahdhir minal batil bikuli ashkalih, memperingatkan kaum muslimin secara khusus dari segenap perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang batil dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya. Ta'sil, tahdhir, yang merupakan pengamalan dari amar ma'ruf nahi mungkar, al-wala wal bara, al-jarh wa ta'dil, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini termasuk keistimewaan dakwah salafiyah yang paling mendasar. Termasuk juga prinsip dan pokok-pokok dakwah salafiyah yang paling mendasar. Prinsip at-ta'sil wa tahdhir. Ikhwanul din a'azzakumullah. Perlu dipahami bahwasanya dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang qa'imatun ala hifdhiddin wal aqidati wal syariah. Sebuah dakwah yang tegak untuk menjaga agama, menjaga akidah, menjaga syariah. Maka dakwah ini sekali lagi dibangun di atas dua prinsip yang sangat mendasar. Ta'sil, tahdhir. Kalau kita mendapati, kita membaca, kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim, mentadaburi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mentadaburi mauqif dan kehidupan salafun salih rahimahumullahu taala jami'an, kita akan mendapati bahwasanya dakwah ini, Islam ini, sunnah ini dibangun di atas dua prinsip di atas. Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaf telah menjelaskan dengan rinci, dengan detail, pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan, menjelaskan tentang masalah tauhid dan semua yang terkait dengan masalah tauhid, menjelaskan perkara ubudiyah kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, dengan berbagai macam ragam ibadahnya. Juga menerangkan dengan rinci masalah sunnah, terkait dengan sunnah Rasulullah SAW, terkait dengan perkara akhlak, perkara adab, perkara dakwah, perkara muamalah, semuanya dijabarkan dengan rinci, dengan detail, dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan salaf. Dan juga barakallahu fikum, sebaliknya, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan kaum salaf, di sana juga terdapat penjelasan tentang masalah kesyirikan. Disebutkan macam-macam syirik, bentuk-bentuk syirik, bahaya syirik, tentang kaum musyrikin, mentahdir kaum musyrikin, juga menjelaskan masalah kekufuran, rakyat kekufuran, dan ancaman-ancaman berikut tahdir terhadap orang-orang kafir. Juga menjelaskan tentang kaum munafikin lebih rinci lagi, detail lagi, sifatnya kaum munafikin, ciri-ciri munafikin, dan peringatan keras terhadap nifaq dan munafikin. Sudah dalam banyak sunnahnya Rasulullah SAW, dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau mentahdir, memberikan peringatan kepada para sahabatnya terkait dengan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, bahaya kelompok firqah-firqah yang sesat, menjelaskan tentang person-person yang menyimpang. Itu sangat banyak. Juga tidak lupa barakallahu fikum, di dalam Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salaful ummah dijelaskan tentang berbagai macam ragam kefasikan, kemungkaran, penyelisihan, kemaksiatan, dirinci terkait dengan bahaya pembunuhan, bahaya perzinaan, bahaya perjudian. hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam risalah beliau Imdadus Salafi bi usul wa qawa'id fil manhaj as-salafi, beliau menyebutkan al-qa'idah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat dari kaidah dakwah salafiyah, kaidah manhaj salaf. Beliau mengatakan firraddi 'ala al-mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisihi. Membantah orang-orang yang menyelisihi, yang mukhalafah, yang jatuh dalam penyelisihan, yang jatuh dalam penyimpangan, apapun bentuk mukhalafahnya, apakah yang paling besar, yang paling agung, kesyirikan atau kekufuran, atau yang di bawahnya lagi, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, atau yang di bawahnya lagi, kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan, atau yang di bawahnya lagi, yang terkait dengan keboliman-keboliman, terkait dengan akhlak yang tercela. Ar-Radd 'ala al-Mukhalif, dibantah, membantah orang-orang yang menyelisih. Dalilnya yang dibawakan di atas. Prinsip ini barakallahu fikum sengaja dijabarkan, disebutkan oleh para ulama una, dikarenakan banyak dari kalangan kaum muslimin yang meremehkan prinsip ini. Bahkan ada yang mengingkari prinsip ini, menggembosi prinsip ini, bahkan memerangi prinsip ini, berusaha menggugurkan prinsip yang mulia ini. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, wa kathirun minan nas yuhawwinuna sya'na hadha janib wa yarawnahu amila tafriqatin lil ummah. Kebanyakan manusia, kata beliau, meremehkan kedudukan prinsip ini. Bahkan mereka memandang prinsip ini adalah pemicu perpecahan umat. Mereka memandang prinsip ini pemicu perpecahan umat, dianggap sebagai sebab terpecah belahnya kaum muslimin, sebab perpecahan umat, sebab munculnya fitnah dan yang lain-lainnya. Ya subhanallah. Padahal barakallahu fikum, ini prinsip nabawi, prinsip Qur'ani, prinsip nabawi, prinsip sunni salafi. Islam tegak di atas prinsip ini sebagai bentuk al-wala' wal-bara', sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka barakallahu fikum, jangan memperdulikan ucapan siapapun. Lanjutkan untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip ini. Sebab dilakukan oleh kalau kita melihat praktek salaf dalam mengamalkan prinsip ini, ar-raddu 'alal mukhalif, maka kita akan mendapati barakallahu fikum, mereka membantah secara ilmiah beberapa pihak. Mereka membantah atau melakukan rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan beberapa pihak. Yang pertama, terkait dengan al-firaqud dhalah wal-manahijul munharifah, terkait dengan firqah-firqah yang sesat, manhaj-manhaj yang menyimpang, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika memperingatkan umatnya terkait dengan perpecahan umat dan ancaman dengan neraka oleh beliau. Hadir di firaqil ummah, beliau mengatakan dalam sabdanya, wasataftariku hadihil ummah ala thalathin wasab'ina firqatan kulluha binar. Umat ini akan terpecah menjadi 72 firqah. Semuanya diancam dengan neraka. Itu mentahdir, membantah firqahnya. Juga seperti Nabi kita Muhammad SAW ketika mentahdir para sahabat, menjelaskan tentang kaum khawarij, dijuluki dengan sekian banyak julukan, disebutkan sifat-sifatnya oleh Rasulullah SAW, dijuluki sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka, anjing neraka, anjing neraka, dikatakan sebagai khairu qatla tahta dimis sama, syarru qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Dikatakan sebagai orang yang paling jahat. Bahkan para ulama una menyatakan anjasun arjas. Mereka orang-orang khawarij, orang-orang yang najis, yang rendah. Anjasun arjas. Itu disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab syariah. Firqahnya dibantah tadi. Juga terkait dengan Qadariyah. Rasul mengatakan dalam Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fadshiyuhum. Qadariyah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kamu jenguk. Kalau mereka mati, jangan diantar jenazahnya. Firqah. Ini merupakan mahdun salafi. Membantah, membongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah firqah yang sesat dengan adil, dengan insaf. Disebutkan penyimpangan-penyimpangannya dengan valid, data yang lengkap, dibantah dengan ilmiah, dengan hujjah, dengan ayat, dengan hadis, keterangan salaf, membongkar penyimpangan firqah. Yang kedua, mereka juga melakukan rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan ashas, person-person, individu, individu orang yang menyimpang. Dan itu sangat banyak. Rasulullah SAW mentahdir para sahabat dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, tokohnya kaum khawarij. Para sahabat, para ulama'una, salafuna salih, mereka mentahdir, membantah secara ilmiah tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Asy'ariyah. Bantahan kepada Al-Karabisi, bantahan kepada Bishr al-Marisi, bantahan kepada tokoh-tokoh mereka. Dan itu banyak kitab-kitab para ulama khusus membantah terkait dengan tokoh-tokoh penyimpang. Ilmiah orangnya. Juga mereka terkadang barakallahu fikum membantah kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang dianggap sesat. Dibongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah kitab. Diterangkan penyimpangan-penyimpangannya. Dengan hujjah, dengan dalil, ayat, hadis, keterangan salaf. Wahagalah. Bahkan mereka juga langsung menyebut nama person. Fulan, fulan, fulan. Ini semua barakallahu fikum sebagai upaya untuk menjaga agama, menjaga akidah umat, menjaga hadis syariah dari pengerusakan-pengerusakan orang-orang kafir, pengerusakan kaum musyrikin, pengerusakan kaum munafikin, pengerusakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, pengerusakan kaum hizbiyyin dan yang lain-lain. Himayah. Sehingga bukan fitnah, bukan pemecah belah ummah, tapi upaya untuk menyatukan umat di atas sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, meninggalkan, menjauhkan, membersihkan dari yang namanya segala bentuk perkara yang batil, kufur, syirik, bid'ah, penyimpangan dan segala macamnya. Barakallahu. Ini semuanya ada. Bahkan yang paling tinggi azzaqumullah, rududun ilmiyah, bantahan-bantahan ilmiah dianggap oleh para ulama sebagai jihadun fi sabilillah. Orang yang tampil membongkar penyimpangan-penyimpangan firqah yang sesat, membongkar penyimpangan ahlul bid'ah mubtadi'ul dhalal, membongkar penyimpangan sebuah kitab, pemikiran, pemahaman dan segala macamnya, itu dianggap sebagai mujahid. Mujahid fi sabilillah. Ar-raddu 'ala ahli bid'ah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantah, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Bahkan jihadnya khusus. Ini jihadnya orang-orang spesial. Jihadul khawas, kata para ulama. Jihadnya orang-orang khusus. Jihadnya para ulama. Jihadnya para masyayikh. Jihadnya para tulabul ilm. Al-mutamakin bila ilm. Orang awam tidak bisa masuk. Para pemula tidak bisa masuk. Tidak bisa mereka tampil. Menjabarkan, menguraikan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mereka ilmunya kurang mapan, ilmunya kurang matang, bukan bagian mereka. Ini bagiannya para ulama dan dinukil oleh para tulabul ilm. Sehingga dikatakan jihadul khawas lebih spesial dibandingkan berjihad melawan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, semua tampil, semua muslimin yang punya kemampuan tampil dengan senjatanya, dengan pedangnya, dengan tembakannya, tampil. Yang awam, yang tulabul ilm, yang ulama, semua tampil. Sebab terkait dengan masalah fisik. Tapi terkait dengan bantahan kepada para orang-orang yang menyimpang, tugasnya orang-orang khusus. Jihadul khawas. Mulia. Bahkan pula barakallahu fikum. Asyiddatu ala ahli bid'ah wa dhalal manqabah inna salam. Sikap tegas, lugas terhadap orang-orang yang menyimpang itu merupakan keutamaan, sebuah keistimewaan, sebuah fadilah di kalangan kaum salaf. Bukan fitnah, bukan kerendahan, bukan pemecah belah umat, tapi pelakunya dikatakan memiliki manaqib, memiliki keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, keistimewaan menurut pandangan salaf. Sehingga banyak dari kalangan para ulama una yang masyhur dengan bantahan-bantahannya dikatakan sebagai nasirus sunnah wa qamiul bid'ah, pembela-pembela sunnah dan yang menghancurkan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Mereka semua dijuluki sebagai asadus sunnah, singa-singa pembela sunnah, pembela sunnah. Barakallahu fikum. Dan ingat, mereka-mereka ini barakallahu fikum di setiap zaman, di setiap masa, tilatun minal ulama. Jumlahnya sedikit di kalangan para ulama. Para ulama kathir. Ulama banyak jumlahnya. Yang kita bahas ulama al-sunnah. Ulama banyak. Kibarul ulama lebih sedikit. Ulama kibar, ulama yang lebih senior, lebih sedikit. Ulama yang mengerti seluk-beluk sunnah sangat banyak. Tetapi ulama yang mengerti seluk-beluk sunnah disertai dengan mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan bid'ah dengan rinci lebih sedikit. Lebih sedikit. Dan ulama yang tampil membela sunnah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada sangat sedikit lagi. Lebih sedikit lagi para ulama. Bisa dihitung dengan satu jari. Di setiap zaman dan masa barakallahu fikum, di setiap generasi. Di zaman dahulu, di zamannya para sahabat, akhir-akhir sahabat, ketika muncul khawarij, ketika muncul pemahaman-pemahaman yang lainnya, yang tampil tidak banyak di kalangan para sahabat. Ketika muncul yang namanya khawarij yang tampil, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namanya. Karena memang di akhir-akhir masa mereka. Ketika muncul yang namanya Qadariyah di kota Basrah, tampil Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma membantah mereka. Namanya. Di era tabi'in sudah demikian. Para ulama-una yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan bantahan-bantahan ilmiahnya, membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah, tidak banyak. Disebutkan semacam Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan sejumlah ulama yang lain banyak. Zaman setelahnya lagi juga dabanya Ayyub As-Sikhtiyani, ma'ruf dengan bantahan-bantahannya. Setelahnya lagi Ar-Syubah bin Hajjaj, Imam Malik bin Anas. Setelahnya lagi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan bahkan di zaman beliau rahimahullah, bisa dihitung dengan jari orang-orang atau para ulama una yang tegar di atas sunnah, yang tetap membantah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan bantahan-bantahan ilmiah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terus demikian di setiap zaman, setiap tempat, tidak banyak, hanya orang-orang sedikit, segelintir ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya dan ma'ruf dengan bantahan-bantahan ilmiahnya terhadap orang-orang yang menyimpang. Sama-sama sekarang ini tidak banyak, tapi dengan mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala, melalui mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini, menjaga akidah umat, menjaga syariah ini, dari tangan-tangan kotornya ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari upaya-upaya makarnya musuh-musuh agama, melalui prinsip rubut, bantahan-bantahan ilmiah, prinsip tahdir, memberikan umat dari bahaya penyimpangan dan semua kejelekan-kejelekan yang ada, menegakkan prinsip al-wala' wal-bara', cinta dan benci karena Allah, dan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, beribadah kepada Allah dengan bantahan-bantahan tadi. Ini perkara sangat wadah ya, sangat jelas, sangat gamblang, ayatnya banyak, hadisnya banyak, kemudian keterangan salaf juga sangat banyak. Para ulama kita mengumpulkan pembahasan tersendiri terkait dengan dalil-dalil untuk rubut, dalil untuk tahdir, untuk hajar. Banyak karya-karya para ulama, syai'un ma'ruf, perkara sangat ma'ruf, yang sangat masyhur di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyyin. Para ulama sekarang ini bahkan menyatakan yang namanya ilmu rudud, ilmu terkait dengan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menjelisihi, yang menyimpang, adalah ilmun hayyun, ilmu yang hidup, ilmu yang manfaat, ilmu yang langsung praktek. Dengan ilmu ini terbedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana ahlul sunnah, mana yang pura-pura ahlul sunnah, mana yang mengaku-aku ahlu sunnah padahal bukan. Nampak mana ahlu iman, mana ahlu kufur dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Bahkan ulama kita sebagai mereka mengatakan yang namanya ilmu agama ini, terutama ilmu akidah, itu dibangun di atas rudud ilmiah. Kitab-kitab akidah para ulama, kitab-kitab prinsip, kitab-kitab manhaj para ulama, itu semua dibangun di atas rududun ilmiah. Ketika muncul penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ketika muncul pemahaman-pemahaman bid'ah, baru ulama menjelaskan taksil, prinsip-prinsip sunnah dan tahdir, memberi peringatan umat terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Muncul buku akidah sebagai bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang muncul di era tersebut dan era-era berikutnya. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi Nasihakumullah, yang namanya rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah, tidak akan mungkin dilepaskan dari agama ini. Ini merupakan prinsipnya mendasar. Tidak akan mungkin dilepaskan dari dakwah salafiyah itu. Itu merupakan keutamaannya, keistimewaannya, yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Bahkan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti dan pasti kita akan melakukan tindakan rubuh, nakdun, kritikan, bantahan terkait dengan perkara-perkara yang tidak baik, bagai kurang pas dalam semua perkara agama, perkara dunia. Barakallahu fikum. Itu pasti, itu sangat pasti. Barakallahu fikum. Sampai terkait dengan bab masalah makanan saja akan muncul yang namanya rudud, akan muncul yang namanya nakdun, kritika. Antum disuguhi berbagai macam tiga jenis buah-buahan, sama deh, satu buah-buahan dan ragamnya banyak. Ini apel, ini apel, ini apel, ini apel. Ini apel bosok. Tahu bosok ya? Busuk. Ini apel banyak ulatnya. Ini apel kecut. Itu namanya takit lah. Sangat kecut, sangat masam. Yang ini apel manis segar. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Hah? Yang manis, yang segar. Apakah Anda mau apel yang bosok? Apakah Anda mau apel yang berulat? Apakah Anda mau apel yang sangat kecut, masam? Pasti milih yang manis, segar. Ada teman antum datang ingin memakan apel tadi itu. Kira-kira antum diem saja atau antum akan berkomentar? Nah, tahu-tahu datang dia, tuk, mau ngambil apel yang mengandung ulat. Saya mau tanya sama antum, diem aja atau antum peringatkan dia? Ya tergantung, kalau antum gak suka sama dia, biar aja mati. Iya kan? Udah, biar dia ngambil yang ulat dan biar, sakit perut dia, biar, main cerah dia, biar. Itu tandanya Anda benci. Ya kan? Gak suka sama dia, biar. Tapi ketika antum mencintai orang itu, mengharapkan kebaikan untuk orang tadi, antum bakal diem. Langsung komentar. Jangan ini. Ini berulat. Itu namanya kritikan, jarah, nakat, rudut. Jangan. Lo kenapa? Berulat. Yang ini jangan. Bosok. Yang ini jangan. Kecut. Ya kan? Jadi apa ya? Itu namanya jarhun. Itu namanya nakdun. Itu namanya tahdir. Itu namanya rudut. Pasti ya kan? Anda akan mengatakan, yang ini lho. Zen. Apelnya manis, segar. Zen. Saya mau tanya, kira-kira antum yang dikasih warning semacam itu, nerima enggak? Apa antum nyari yang lain? Saya enggak percaya sama kamu. Saya kepingin tanya satu persatu yang ada di masjid ini. Saya kepingin semua ahlu masjid ijma' sepakat mengatakan ini bosok. Sepakat mengatakan ini berulat. Sepakat mengatakan ini kecut. Hah? Apa demikian? Kira-kira ada orang yang berbuat demikian, antum bilang apa ya Pak? Antum mengatakan, ente ini agak sedikit sewa. Sudah dikasih tahu, saya sudah mujarib. Sudah tak coba kabeh. Ini bosok, ini berulat, ini kecut, ini manis. Lah ada apa? Tanya ke semua orang di masjid yang sekian banyaknya ini. Supaya dapat keyakinan ijma ahli masjid ini bosok. Ini lagi orang yang lagi soak ya. Allah Al-Musta'an. Secara kenyataannya langsung kamu terima. Oh iya bosok. Enggak. Oh ini. Yang ini. Ya. Terima. Bahkan mungkin antum akan begitu ekstra ketat. Hati-hati terkait dengan apel-apel tadi. Karena khawatir terkena penyakit. Kan begitu. Itu babnya makanan ya ikhwan. Babnya makanan. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum terkait dengan akidah kita. Terkait dengan iman kita. Manhaj kita. Ibadah kita. Akhirat kita. Jangan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Paham? Maka ketika para ulama kita. Ulama yang mu'tabar. Ulama besar. Dengan hujahnya, dengan dalilnya, memberi peringatan kepada kita, hati-hati, ini kelompok menyimpang. Antum jangan sok pinter. Terima untuk keselamatan akidah kamu. Jangan sok kaya. Coba sih, saya lihat dulu, menyimpang enggak sih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau apel, coba sih, saya mau makan dulu, ada ulatnya enggak sih? Enggak bakal antum. Oh iya, jangan. Nanti bahaya ini, nanti perut saya sakit. Antum bilang jangan dekat-dekat dengan kelompok semacam itu. Nanti akidahku sakit. Kan begitu. Itu semestinya. Ya. Ketika para ulama-ulama menyatakan hati-hati, si fulan, ibnu fulan menyimpang, begini, disebutkan dengan rinci, dengan hujah-hujahnya, jauhi dia. Jauh sejauh-jauhnya, kamu terima kalamnya para ulama. supaya kamu selamat dari penyimpangan-penyimpangan dia. Selamat akidah kamu, manhaj kamu, iman kamu, ubudiyah kamu, agama kamu. Bahagia. Ini perkara yang sangat ma'ruf. Kurang seperempat jam ini. Pertanyaan apa lanjut? Hah? Pertanyaannya enggak usah berarti. Enggak usah. Berhenti isya atau berhenti azan? Baik, ya, saya kepingin lagi mengutarakan sesungguhnya ya Pak, di zaman sekarang ini barakallahu fikum, banyak sekali pihak-pihak yang berupaya untuk meruntuhkan prinsip ini, prinsip ar-raddu 'alal mukhalif, dengan berbagai macam upaya dan cara. Entah dengan cara langsung memerangi prinsip tersebut, menjulukinya dengan julukan-julukan yang membuat umat lari, terkadang dengan cara melecehkan para ulama'nya yang melaksanakan rudud, bantahan ilmiah, lebih sering lagi membuat kaidah-kaidah baru, prinsip-prinsip baru yang intinya untuk mementahkan prinsip rududnya para ulama. Dan ini yang sedang dilakukan oleh hizbiyyin dari kalangan mumayyi'in ahlu tamyi'. Di era kita sekarang dimulai dari Ikhwanul Muslimin, IM, dilanjutkan oleh As-Sururiyah dan pecahan-pecahannya, diteruskan oleh orang-orang yang menyimpang dari mantan-mantan Ikhwanul Muslimin, Sururiyin, Qutbiyin, Babilah Syed Qutb, semacam Adnan Ar'ur, Muhammad Al-Maghrawi, Abu Lahtan Al-Ma'ribi. Dan sekarang ini lebih gencar lagi. Lebih gencar lagi. Mereka mengerahkan kekuatan penuh untuk memerangi prinsip yang mulia ini. Dilakukan oleh Ali Al-Halabi. Yang dikenal dengan Halabiyin. Barakallahu fikum. Semuanya syubhatnya, fitnahnya terkait dengan poin tadi. Berusaha untuk dihancurkan ini prinsip. Sebab prinsip tadi adalah momok bagi mereka, senjata yang begitu tajam bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Dengan prinsip inilah ahlu sunnah membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka gak bisa berkutik, gak bisa berbuat banyak untuk menebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka kepada umat. Mereka sengaja untuk melembekkan prinsip ini, memerangi prinsip ini, menghancurkan prinsip ini, supaya mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, menebarkan syubhat, menebarkan pemahaman yang menyimpang, menebarkan virus-virus yang mematikan, doktrin yang menyesatkan kepada umat dengan tanpa ada yang mengganggu atau menghalangi. Allahul musta'an. Namun dikhawatirkan azakumullah, selama masih ada ahlu sunnah, selama masih ada al-firqatun najiyah taifah al-mansurah, maka akan terus ada dan terus tampil Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin dan para ulama'nya melakukan prinsip rududun ilmiyah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Waktunya yang kamu memungkinkan ya ikhwan, ada pun pembahasan terkait dengan rincian-rincian bantahan-bantahan terhadap syubhat hizbiyyin terkait dengan prinsip al-wala' wal-bara'. Sudah banyak para ulama una yang menulisnya, yang membongkarnya. Tinggal antum baca, antum kaji, barakallahu fikum. Atau dengarkan lagi muhadara-muhadara, daura-daura ilmiah para asatidzah di tempat-tempat yang lain yang mengupas panjang lebar terkait dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, baik terkait dengan syubhat tamyi yang mereka sebarkan atau rincian bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh mereka sekarang ini, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, pegangi ini prinsip. Rudud ilmiah, bantahan ilmiah dengan ilmu, dengan hujjah pada tempatnya. Tugasnya para ulama, para thullabul ilm menukil dari para ulama dan menyampaikan kepada umat, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. apakah benar orang yang menyatakan bahwasannya bab syarah wa ta'dil perkara ijtihadiyah? Saya mau tanya sama antum. Tahukah antum apa itu perkara ijtihadiyah? Sehingga ada yang mengatakan bab syarah wa ta'dil ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah yang pertama adalah perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ijtihadiyah. Paham-paham ya? Itu yang namanya umur ijtihadiyah di kalangan para ulama. Kembalinya kepada ijtihad. Ijtihadnya masing-masing ulama untuk menentukan sebuah hukum. Nas ayat tidak ada. Nas hadis tidak ada. Yang ada, yang umum, lafaz yang umum, lafaz yang mutlak, diambil istimad hukumnya oleh para ulama dengan ijtihadnya mereka. Itu ijtihadnya. Baik. Sementara barakallahu fikum, pembahasan jarh wa ta'dil mansusun alaih, ada nasnya dan sangat banyak dalam Al-Quran, hadisnya Rasul, keterangan kaum salaf, seambrek. Bahkan para ulama kita ada yang menulis secara khusus. Seperti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Beliau punya kitab yang namanya Nashru Sahifah. Tebal segini. Naam segini ya kan. Di situ berlembar-lembar. Dibawakan secara khusus tentang adillatul jarhi wa ta'dil. Dalil-dalil tentang jarh wa ta'dil. Itu hanya hadis. Belum lagi ayat. Sangat banyak ya. Sehingga salah kaprah, salah besar orang-orang yang menyatakan bab syarah wa ta'dil itu merupakan perkara ijtihadiyah. Ada khata. Ini termasuk syubhatnya mumayyi'in ahlu tamyiz sekarang ini. La, itu perkara yang ada nasnya. Al-Quran berbicara, sunnah berbicara, salah mempraktekannya. Rasul yang langsung mentahdir dzulhu wa isratanimi An-Najdi, tokoh Khawarij. Rasul yang langsung mentahdir kaum Khawarij. Ya baik ya. Hujjah langsung ya. Ada cara utahdi. Nah. Ini mereka. Ketika dibantah demikian, ngelak lagi. Bikin syubhat yang baru. Maksudnya itu bukan bab cara utahdi. Maksudnya, menghukumi orang mubtadi, menghukumi orang itu sesat, itu ijtihad. Ada ulama yang mengatakan dia mubtadi, ada ulama yang mengatakan dia belum mubtadi. Ngelak lagi. Dijawab lagi. Kalau ada kasus yang demikian, si fulan, para ulama menjabarkan penyimpangan dia dengan rinci, dengan hujjah, sampai pada tingkat ada mubtadi umbal, difonis mubtadi. Ulama yang lainnya mengatakan, oh dia orang yang baik, dia bukan mubtadi. Kami gitu. Dalam penting semacam ini para kawat itu ada tarjih. Ketika ada khilaf di kalangan para ulama, ada babu tarjih. Ini disepakati oleh semua usuliyin, semua ahli usul, usul fiqh, dan semua para fuqaha. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada tarjih. Dalam bab ini, ketika ada yang mengkritik, ketika ada yang memuji, dilihat kedua-duanya. Kalau sama-sama mu'tabar, ini ulama kita harus sunnah yang mutabar mengkritik, ini ulama kita yang mutabar yang memuji, maka kita meminta kepada yang mengkritik untuk membawakan hujahnya. Ya Allah ya masyayikh, antum yang mengatakan fulan menyimpang sesat, mubtadi umbal, apa hujahnya? Ketika mereka membawakannya, nih buktinya, nih wadah gemblang, dia terima. Dan dikatakan oleh para ulama al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Kritikan yang rinci dengan hujahnya didahulukan daripada yang memuji, walaupun yang memuji 1000 orang. Enggak dianggap. Yang dianggap yang punya hujah. Orang yang punya ilmu, ilmu yang lebih terkait dengan sifulan tadi. Sementara para ulama kita yang memuji dihormati. Mungkin ulama tadi belum komplit, belum sempurna pengetahuan dia terkait dengan ulama tersebut. Tapi yang fanatik kepada ulama yang memuji, menolak ucapan para ulama yang mengkritik, ini yang tidak beres. Ini yang dikatakan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, sahibul hawa, mubayyi'ah. Hah? Terbantah lagi, ngeles lagi, bikin surat yang baru lagi. Ya, kita terima kritiknya seseorang alim, tapi enggak satu alim. Harus ijma' ulama. Kalau ulama ijma', ulama sepakat mengatakan fulan sesat, saya terima. Tapi kalau satu orang, dua orang yang mengatakan demikian, ya dibekasi hadiah. Memunculkan satu persyaratan, harus ada ijma' ulama dalam bab tahdzir. Ini lebih bego lagi. Ayo, orang yang belajar ilmu jarh wa ta'dil, belajar mustalahul hadis, belajar ilmunya para ulama, tertawa dengan yang semacam ini. Tidak ada di kalangan ulama kita yang punya kaidah semacam ini kecuali Al-Halabi. Mempersyaratkan harus ada ijma' ulama untuk menerima jarh. Ada qaulun muhdats, pendapat pilihan Al-Halabi. Ulama kita menerima walaupun dari 3-4 orang. Ulama kita menerima walaupun dari 2 orang. Ulama kita menerima walaupun dari 1 orang. Al-Raji. Selama dia orang yang mu'tabar, alim yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya dan mengerti seluk-beluk orang tadi. 1 orang itu mu'tabar, tidak harus ijma. Yang mengatakan ijma itu hanya Ali Al-Halabi, Halabiyyin. Orang sekarang mengemasnya dengan kemasan yang lain. Selama masih ada ulama yang memuji, ada ulama yang mentahdir, tidak boleh kamu katakan dia sebagai orang yang sesat yang menyimpang. Ijtihad ya akhi. Sama. Kaidahnya Al-Halabi dipakai sama Rajaiin. Allahul musta'an. Ngeles lagi, muncul lagi kaidah yang baru lagi sama mereka. Maksudnya bukan ijma, bukan ijma. Maksudnya kritikan ulama akan kami terima kalau ada iqna. Iqna. Kalau orang yang dikritik merasa mantap, merasa puas dengan jarh yang ada. Ini lebih bego lagi. Lebih bego lagi. Di kalangan para ulama tidak ada yang menyebutkan kaidah semacam ini. Ilal Halabi. Para ulama-una ketika dalam bab jarh, mereka hanya menuntut satu poin. Menuntut tafsirul jarh. Tidak ada keterangan di kalangan para ulama yang mengatakan dituntut iqna' fil jarh. Yang dituntut hanya kritikan yang rinci dengan hujjah. Ketika dibawakan dengan rinci, dengan hujjahnya, diterima. Yang dikritik itu orangnya mukni, merasa puas, tidak puas, bukan urusan dia. Dia terima vonis. Tapi para ulama lah yang dituntut untuk membawakan rincian jarahnya. Ketika muncul rinciannya, terima. Tidak harus adanya ibna'. Ini kan falsafah Halabiyah terkait dengan ilmu jarah utang. Mengelak lagi. Al-muhim, bolak-balik ngelak. Intinya adalah untuk meredam, meruntuhkan prinsip rubutun ilmiah para ulama. Dan tujuan intinya itu membela, mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Wallahul musta'an. Nah, mehon, ini semuanya penting untuk dikaji, dipelajari dari kalamnya para ulama supaya kita tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan kaum dan jangan terbawa oleh pemahaman mereka. Ingat dari para ulama. Ulama telah berbicara panjang lebar dalam masa ini. Panjang lebar. Syekh Ubaid al-Jabiri berbicara, Syekh Muhammad bin Hadi berbicara, Syekh Rabi bin Hadi orangnya yang paling rinci menjabarkan ini semuanya. Semua syubhat satu persatu dibantah, terangkan penyimpangan-penyimpangannya oleh para ulama sekarang ini. Semuanya larinya kepada poin yang sama, ingin meruntuhkan prinsip al-jarh wa ta'dil, prinsip buntutun ilmiah, dan upaya menolak kalamnya para ulama terkait dengan orang yang menyimpang, dan upaya untuk membela orang-orang yang menyimpang. Dan pada kenyataannya mereka membenci dan sangat memusuhi al-sunnah wal jamaah salafiyin dikarenakan mereka membela prinsip yang mulia ini yang namanya prinsip rududun ilmiyah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Panjang ya ikhwan. Barakallahu fikum. Bukunya enggak cuma segini. Untuk khusus untuk Ali Al-Halabi, sebagian pemahaman dia, Syekh Rabi itu punya sekian bukunya. Berarti 2 kali lipatnya ini. Apel. umdatul itti fi raddi ala ta'silat wa dhalal al-halabi. Itu sebagian saja, belum lagi yang lain. Ada yang mensensus, mendata penyimpangan-penyimpangan al-halabi itu sampai 150 sekian poin dalam semua perkara. Allahu musta'an. Ala kulli hal, sekarang ini ikhwanatina azakumullah, genderang perang ditabuh oleh mereka semua dengan sekencang-kencangnya. Mereka memancangkan permusuhannya begitu sangat terhadap ulama sunnah dan ahlu sunnah terkait dengan bab ini. Dan pelaku perang yang begitu dahsyat sekarang ini fitnahnya al-Halabi. Al-Halabi. Itu yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi dan para masyayikh yang lainnya, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Di Indonesia ini Rajaiyyin, barakallahu fikum. Dan sekarang lagi mengundang satu persatu orang-orang tadi di Indonesia ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Sudah Isya? Lanjut apa sudah? Hah? Terus gimana salatnya? Adzan dulu, tafadhol. Hal mu'adzin yu'adzin. Ya Allah, insyaallah. Ini pertanyaannya semuanya cara otak adil ya, Pak. Lah ya. Baik. Pertanyaan terkait dengan intern. Ustaz, tolong nasihatin sebagian ikhwah yang masih menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah umum. Bahkan ada yang menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah hizbiyah. Mereka lakukan dengan berbagai macam alasan. Berbagai macam alasan kembali kepada satu alasan. Saya yakin alasannya adalah urusan dunia. Ya apa ya? Tanyakan kepada diri antum masing-masing. Kenapa menyekolahkan anak kamu di sekolah umum? Padahal kamu tahu di sana pendidikan agamanya nol. Atau ada tapi tidak beres. Jawabannya untuk dapat ijazah, Ustaz. Lalu ke berikutnya. Lalu cari kerja. Lalu ya apa ya? Dunia. Ya apa ya? Tanyakan kepada diri antum pribadi. Ketika menyekolahkan anak-anak antum kepada sekolah-sekolah hizbiyah. Yang antum tahu itu hizbiyah. Dan saya yakin hizbiyah yang punya ijazah. Ya apa ya? Tujuannya apa? Sama dengan yang ini. Kalau yang itu umum, yang ini ada aroma-aroma agamanya gitu ya. Untuk apa? Untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya. Lalu dapat kerja. Ujung-ujungnya apa ya, Pak? Dunia. Allahul musta'an. Yang pertama, urusan rezeki sudah Allah yang atur. Sudah tidak bisa dicawe-cawe lagi. Tahu cawe-cawe lagi ya? Enggak mungkin diotak-atik lagi sudah. Al-arzak maksumah, rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan Anda. Bukan urusan orang tua Anda. Bukan urusan bos Anda. Ikhtiar dengan cara yang mubah. Selesai. Selebihnya qanaah, zuhud. Aman insyaAllah ya. Dapat banyak, syukur. Sedikit, sabar. Selesai. Yang kedua, apa yang antum planningkan itu sesuatu yang masih spekulasi. Belum tentu ketika anaknya kamu punya titel lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dapat S1, S2, S3, makmur dunianya. Belum tentu. Bisa jadi Allah takdirkan dia melarat, kiri, miskin, rendah, hina. Kita gak tahu. Ya, Pak. Dalam keadaan kamu sudah sangat pasti sudah sangat pasti menjerumuskan anak-anak kamu ke dalam perkara yang mungkar. Paham ya? Jadi menyeburkan diri dan keluarga dalam perkara yang mungkar, yang jelas madharatnya, untuk perkara yang belum jelas. Mohon maaf. Akal kita taruh di mana ya, kawan? Ini bukan orang yang sehat akalnya. Allahul musta'an. Nah, tahu ya kalau antum ngintip takdirnya Allah Azza wa Jalla gitu ya. Oh, anak saya bakal kaya, nanti antum upayakan sampai ke sana begitu. Nah, itu pun duniawi. Duniawi, fana. Targetnya kita sebagai orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamat dari api neraka, bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Yang berikutnya, siapa bilang orang-orang yang mengkaji ilmu agama Allah, belajar agama dengan benar dari orang-orang yang benar, kiri? Siapa bilang? Ya kita enggak tahu. Terus kita Allah Azza wa Jalla, ada yang kiri tapi agamanya dapat, imannya kuat, sahih akidahnya, dia akan sabar menghadapi kehidupan yang ada dengan ibadah yang dia miliki. Nyatanya kaya-kaya tuh. Rumahnya masya Allah, yang lantai dua, yang warna kuning, yang warna hijau, yang belum dilapis segala macam. Ya apa ya? Nyatanya makan bisa tiga kali, colo-colo ya makan, ya apa ya? Oh, nyatanya banyak para pengusaha-pengusaha kita. Barakallahu fiik. Yang cerdas seseorang tua yang betul-betul mengupayakan anaknya itu dengan tarbiyah syar'i, menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Rezeki Allah yang atur. Ikhtiar yang mubah, yang syar'i, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, pasrahkan untuk anak antum kepada Allah Azza wa Jalla. Solehkan mereka, Allah yang mengurusi mereka. Seperti yang kita bahas sebelumnya dalam bab tarbiyatul aula. Saya tidak pernah mendengar masuk ke telinga saya sebuah alasan yang syar'i. Alasannya ujung-ujungnya adalah dunia, memikirkan nasib dunia anaknya, tapi tidak memikirkan nasib akhirat anaknya. Allahu musta'an. Maha kata ya kawan. Barakallahu fikum. Jadi tawakal kepada Allah terkait dengan dunia anakmu. Yakinilah, selama kamu orang tua yang saleh dan salihah, selama anak engkau diterapi dengan tarbiyah imaniyah, akhlakiyah, akidah yang benar, menjadi anak yang saleh dan salihah, yakin Allah yang mengurusnya. Barakallahu fikum. Dari mulai zaman dahulu kala ya kan, dari zamannya para anbiya wal mursalin, zamannya para sahabat, tidak ada yang gini-gini ini. Nyatanya hidup. Bahkan mereka sebagai pembela-pembela Islam. Ya apa ya? Kok baru sekarang antum khawatir nanti gimana anak saya ini? Mau makan apa? Makan nasi, makan suami. Ya. Baik. Terlalu banyak orang yang titelnya tinggi, pengangguran. Ya apa ya? Yang di bagian medis, antri bagian kedokteran, nganggur kabeh. Banyak. Yang insinyur, nganggur. Banyak. Banyak. Ada orang yang omsetnya miliaran, jualan bakso, SD gak lulus. Ya apa ya? Banyak. Rezeki minallah. Maka Ivan, yang paling penting itu adalah syar'inya. Perhatikan agamamu, agama anak kamu. Selamatkan agamamu dan agama anak-anak kamu. Itu yang paling penting. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau anak kamu itu saleh, ketika dia orang yang mampu, memiliki harta yang banyak, dia akan jadi anak yang bersyukur kepada Allah. Ketika anak kamu diuji dengan kefakiran dan dia saleh, akan sabar menghadapi kehidupan yang ada dan bakal keluh kesah. Akan menjadi anak yang terbaik dalam semua keadaan, barakallahu. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. apa pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan dakwah kalian itu sama saja dengan dakwah MLM tanpa tanda kutip. Kalau atasannya, yakni Syarif bilang A, bawahnya mengatakan A semua. Kalau atasannya mentahdir, bawahnya mentahdir semua. Masya Allah. Hadza kadzib. Hadza kadzib. Dan itu yang selalu disuarakan oleh Hizbiyyin. Menggambarkan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin begitu fanatik kepada Syarif. La. Wa alfu la. Sama sekali tidak. Mereka kembali kepada keterangan dari beliau Asy-Syekh Rabi' bin Hadi, dikarenakan pada kenyataannya al-hujjah ma'ahu, hujjah sama beliau, ilmu sama beliau, dan diakui oleh para ulama kibar pada masanya. Para semua bantahan-bantahan beliau dipuji oleh para ulama kibar pada masanya. Makanya bacaan bukunya beliau itu, bacaan itu di bagian mukadimahnya itu disertakan semua kalamnya para ulama yang memuji bantahannya beliau. Dari mulai zaman tahun masih ada Syekh Al-Albani, masih ada Syekh bin Baz, masih ada Syekh Muqbit, masih ada Syekh Ibn Muthid, dan yang lain. Dituangkan semua di situ. Sama dengan Syekh Rabi. Cuma yang Allah kasih kesempatan untuk membantah Syekh Rabi. Dan fardhu kifayah hukumnya ya Pak. Yang lain mendukung. Terus sampai bantahan yang terakhir dipuji oleh para ulama. Dan tidak cuma Syekh Rabi, masih yang lain juga sama. Hanya saja yang lebih masyhur keadaannya beliau. Itu fadilah Allah beri keutamaan untuk beliau yang kata ini. Paham salah ya? Ketika salah, dikatakan salah. Sedikit pun tidak ada yang ta'asub kepada beliau. La wa alfulah. Barakallahu fikum. Ayam tu memang. Jadi kita bukan muqallid, kita bukan muta'asib, tapi kita bihamdillah wa taufiqihi muttabi'un lil hujjah. Ikuti hujjah. Dan bukan Syekh Rabi saja, banyak masalah yang lain, Syekh Salih Fauzan, Syekh Abdul Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari dan yang lain-lainnya banyak. Dan dalam semua qadhiyah, semua kasus itu masih berbicara. Cuma yang paling menonjol, yang mereka tonjolkan Syekh Rabi. Seolah-olah hanya Syekh Rabi. Padahal masih yang juga banyak. Yang kedua, apa yang mereka tuduhkan kepada Salafiyin itu sesungguhnya ada pada mereka juga. Dan nyata, wakil. Kalau gurunya mengatakan semua hak batil, tidak peduli. Semua, ya apa ya? Loh kan diam. Bil batil. Kalau hajuri mengatakan hizbi semuanya rame-rame. Padahal bil batil dengan cara yang batil. Ya apa ya? Loh diam. Anda jika terjatuh dalam perkara yang sama dan wakil. Nyata itu bil batil bukan bil haq. Ahlussunnah bukan bil batil, bil hujjah, bil ilm. Barakallahu. Nah, makanya baca antab. Aku baca bantahan-bantahan ulama itu kamu baca. Di antara kelebihannya Ahlussunnah Salafiyyin, mereka itu membaca kalamnya para ulama dan membaca kalamnya mereka untuk mengetahui bagaimana syubhatnya mereka. Ini dibaca bantahannya para ulama. Gamblang. Mereka tidak isu bikin tuduhan. Tidak pernah membaca bantahan ulama dari awal sampai akhir. Allahul Musta'an. Paham ya? Ada kadib. Ada kadibun. Barakallahu fikum. Sedikit pun hatta di hati kita orang iman. Sedikit pun tidak ada yang melekat taklid Syekh Rabi itu tidak ada. Sebab beliau secara pribadi selalu mentarbiyah, mendidik salafiyin untuk ittiba' dalil, kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, bukan dengan beliau. Dalam banyak makalah beliau, buku-bukunya beliau. Itu tarbiyahnya para ulama kita barakallah. Jadi itulah mereka ya kan. Antum tahu tidak dari mana sumbernya omongan semacam ini? Sumbernya Halabi. Dari Halabi. Dia menggambarkan di sebuah makalahnya itu. Setelah saya teliti, ternyata hampir semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah dakwah Salafiyah ini, semuanya lawannya Rafiq bin Hadi. qadhiyah, masalah ini lawannya Rafiq bin Hadi. Masalah yang lainnya lagi lawannya Rafiq bin Hadi. Berarti kira-kira yang salah yang siapa ya? Masuk mungkin mereka semuanya salah, Rafiq yang betul. Itu bahasa dia begitu. Jangan-jangan terbalik. Masyayikh ini yang salafi, ini bukan salafi. Ghulatut tajrih. Itu bahasanya Al-Hadafi. Na'udzubillah min dzalik. Makar yang luar biasa. Makar yang luar biasa. Padahal yang hak begitu. Ya kebetulan Syekh Rafi yang depan. Dan yakin alal hak. Barakallahu fikum. Itu yang membuat mereka jengkel itu ya. Dikarenakan beliau yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dalam semua kasus, dalam semua peristiwa, dalam semua fitnah, Syekh Rafi yang paling depan. Sehingga paling dibenci. Ya kurang lebih sama lah di Indonesia ini. Yang paling mereka sikat siapa ya kan? Luqman Ba'adzul kan gitu ya. Luqmaniyun. Seakan-akan Luqman Ba'adzul tak. Padahal seambrek se-Indonesia ini. Jadi kadang-kadang yang mereka tonjolkan satu orang. Seakan-akan Luqman. Padahal tidak. Tapi yang ada adalah ta'awun da'awi, ta'awun dakwah, musyarakat dakwah, barakallahu fikum. La taklid wa la ta'asub. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi barakallahu fikum. Kurang sedikit. Sudah? Coba lanjut. Sudah ya? Masyaallah, enggak mungkin lah tidak tinggal sedikit lagi deh, Pak. Cukup? Cukup. Nanti selebihnya diteruskan lagi oleh para asatidzah yang ada di sini, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kasih bermanfaat terkait dengan bab ini. Dan sekali lagi, ini bukan majelis fitnah, tapi ini sebuah majelis yang membongkar fitnah dengan prinsip rututun ilmiah. Saya katakan demikian dikarenakan mereka semua akan menggambarkan kepada kaum muslimin, para pengikutnya, tuh bikin fitnah, majelis fitnah, yang dibahas adalah fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang dibahas prinsip yang sangat mendasar dari prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan prinsip ini akan membongkar semua fitnah yang ada. Tapi dibalik sama mereka dengan kata-kata yang semacam itu, na'udzubillah min dzalik. Al-Muhim, naqtafi ilahuna subhanaka wa bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.